panas bumi ini. Ku berpijak pada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas. Bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung. Ku bahagia dalam. Bye.